satu lagu terbaru. Judulnya apa sih?

tidak berdaya. Boleh saya minta tepuk tangannya mana dong semuanya buat Lampes. Terima kasih. Selamat malam. Rentang, rentang, rentang. Norma K D I A T La. Terima kasih. lagu aja ya. Thank you.

Sobat Sebaya, bareng-bareng nyebar ya. Sambil panas-panas goyang ya. Thank you.

Matur sembah nuwun Mas Bos. Yuk dikasih untuk Anda bersama kehadiran dari Arlida Putri Adela. Thank you. satu kardus. Terima kasih untuk Ardida. Nyetrum so, terus ngomong yo. Kita goyang bareng-bareng New Kalapa SNP Indonesia buat WSL yang hadir. Terima kasih buat Juragan Bawang, goyang dong. Lagi lah Oke, kali ini langsung aja bareng New Palapa, tembang yang ke selanjutkan. Ku cinta hidup yang penuh bahagia. Berpisah sama tinggal sayang, semoga engkau hidup bahagia. Derai air mata membasahi pipi sebagai tanda cintaku yang suci. Oh, sadari tak selamanya cinta itu harus memiliki. Selamat berpisah sama tinggal sayang, semoga engkau hidup bahagia. Dan semuanya para sahabat-sahabatku SNP SNP Indonesia, kita balik lagi Mas Bos. terpisah sama tinggal sayang. Semoga engkau hidup bahagia. Wow, ya ya ya. Oke oke, kalian cukup dua tema lagu dari aku. Semua kembali Mas Bos. Oh, rinduku. rinduku